caramu istri yang sejati. Pendirianku tiada duanya bila engkau mati. Di dalam susah bersabar hati serta senyum manis. Pendirianku tiada duanya bila engkau mati. Ramah tamah budi pekertimu semoga abadi. Yang datang tetap kau berdiri tenang, penuh dengan kesabaran, takkan melupakan Tuhan. Sungguh kau istimewa, itu tanda keimanan. Sukar dimiliki insan, ku mengagumi cara-caramu istri yang sejati. Pendirianku tiada duanya bila engkau mati. Di dalam susah bersabar hati serta senyum manis. Pendirianku tiada duanya bila engkau mati. Ramah-ramah budi pekertimu semoga abadi. Kesabaran takkan melupakan Tuhan. Sungguh kau istimewa, itu tanda keimanan. Sukar dimiliki insan, ku mengagumi cara-caramu istri yang sejati. Pendirianku tiada duanya bila engkau mati. Dalam susah bersabar hati serta senyum manis. Pendirianku tiada duanya bila engkau mati. Ramah tamah budi pekertimu semoga abadi.